Taala memberikan kita penambahan dalam kenikmatannya. Lebih lagi nikmat kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapat kefahaman di dalam agama, yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita mencari sebab-sebab kita mendapatkan kefahaman di dalam agama, iaitu dengan kita duduk di halaqah-halaqah, di majlis-majlis ta'lim, untuk kita mempelajari, mendalami akan ilmu-ilmu agama Allah SWT dari sumber-sumbernya. Dan kita alhamdulillah insya-Allah sedang melakukan perkara demikian, iaitu dengan kita membaca kitab Riyadhus Salihin, kitab yang amat masyhur. Kalau diterjemahkan maknanya adalah taman-taman orang-orang yang soleh, iaitu mereka bersenang-senang ataupun hidup di dalam taman-taman ini. Yang ada sebenarnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan amal-amal yang soleh, dan juga tentang perkara yang boleh mereka ataupun yang sepatutnya mereka jauhkan daripadanya supaya jauh mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah sampai pada hadis ke-43. Kalau di dalam kitab, di dalam muka surat 186, iaitu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Yang maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, menjadi orang baik ni kita gantikan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia akan menyegerakan siksaannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki untuk hambanya kejahatan, maka dia menangguhkan balasan dosanya sehingga Allah akan menuntutnya pada hari kiamat. Diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Dan berkata atau bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai suatu bangsa, sekumpulan orang, maka Allah menguji mereka sehingga siapa saja yang redha, maka Allah akan meredainya, dan siapa saja yang murka, maka Allah akan memurkainya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juga, dan dia berkata hadis ini hasan. Ini hadis yang berikutnya berkenaan dengan bab sabar, bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah melaporkan bahawa Rasulullah SAW telah memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka dia akan mencepatkan balasannya. Jadi Allah SWT apabila menghendaki ataupun menginginkan untuk hambanya sesuatu kebaikan, maka dia akan mencepatkan ukubah, balasan. Dan balasan yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang tadi kita bacakan adalah balasan apa? Dosanya. Jadi dibalas dosanya dengan segera fit dunia, dalam dunia. Tidak dilambatkan. Ertinya di sana, di dalam hukum Allah SWT, ada kalanya Allah SWT segerakan balasan dosa, hukumannya. Ada kalanya Allah lambatkan balasannya. Bermakna dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu, asal hukumnya adalah layak dibalas, adalah layak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berbuat dosa besar ataupun kecil, sebenarnya di situ ada sesuatu yang menunggu di sebalik perbuatan dosa itu, iaitu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita kena faham. Setiap dosa itu ada ganjaran ataupun balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah sesuatu perkara yang ada di dalam syariat Allah SWT. Dalam syariat Allah SWT berkaitan dengan hamba-hambanya. Ini kita panggil suatu qada, iaitu satu ketetapan daripada Allah SWT. Siapa buat dosa, layak dibalas. Layak dibalas, kita kena faham layak dibalas dengan mesti dibalas. Jadi layak dibalas maknanya itu adalah hukuman terhadap perkara tersebut. Macam kita di dalam hukuman dunia, orang yang mungkin membuang sampah ke apa kan, dia taruh dekat situ, apa hukumannya? Saman 500, 1000, TWO, corrective work order, bersihkan tempat lain dan sebagainya. Itu adalah hukuman yang ditetapkan. Maknanya dia layak untuk mendapat hukuman sepatutnya. Tetapi mesti ke, walaupun dia dalam hukuman dunia, mesti ke orang yang buat salah itu dikenakan hukuman? Jawabnya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ya. Kadang-kadang sampai yang demikian hadnya kadang-kadang boleh kurang, boleh tawar-menawar di mahkamah, betul tak? Jadi di dalam hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga. Artinya yang penting di sini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala membalas, menghukum setimpal dengan dosanya, yakni yang telah ditetapkan, tak akan lebih, tak akan lebih. Kalau dah tetapkan, misal kalau kat dunia tu 500 untuk orang yang misalnya tak rokok dalam dalam lip ke, atau buang air dalam lip ke misalnya, dah tetapkan macam gitu 500, tak boleh tambah, tak boleh, tak boleh tambah. Kalau tambah, adil ke tidak? Tak adil. Kalau tambah dah zalim. Begitu juga dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam melaksanakan hukuman ini, ada kalanya Allah SWT cepatkan, segerakan di dalam dunia. Segera ni tak bermaknanya immediately, maknanya bila buat saja terus kena hukum. Tak semestinya itu maknanya segera. Disegerakan di dunia maknanya tidak ditangguhkan sampai akhirat. Di dunia ni berapa tahun kita hidup? Paling lama agaknya 70 tahun, 80 tahun. Orang sekarang pun makin lama makin pendek umur dia. Sebab penyakit dia banyak. Sebab tu susah payah nak dapatkan apa tu, perlindungan-perlindungan kan, skim-skim perlindungan. Susah nak hidup lama tu, susah. Hidup lama pula tu pun susah kalau hidup. Sebab sakit dia banyak. Jadi sama ada sakit terus mati awal, ataupun tak mati awal tapi sakit, dua-dua masalah. Sakit buah pinggang aja masalah. Setiap minggu kena datang 3 kali ke 4 kali untuk dialisis, harga sampai beribu-ribu. Satu bulan dia punya bil. Masalah juga. Baiklah, kalau 70 tahun dia buat dosa dia tu umur dia 20 tahun ke 15 tahun dah balik lah misalnya. Kalau dihukum pada umur 70 tahun, satu hari sebelum dia meninggal dunia, itu maknanya telah disegerakan lah tu. Telah disegerakan. Kami segerakan, bila buat besok kena ataupun lagi satu jam kena hukum. Tidak. Lagi kat dunia tu maknanya disegerakan. Nabi SAW kata ajjalalahul uqubata fi dunya. Sebab lepas tu Allah SWT kata wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, apabila Allah SWT mengkendaki untuk hambanya kejahatan, amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, Allah SWT akan menahannya, menangguhkan balasan dosanya dengan dosanya sampai dia balas, sampai disempurnakan pada hari kiamat. Bihi yaumal qiyamah, dengan dosa itu dibalas. Tapi bila? Pada hari kiamat. Nah, itu maknanya telah ditangguhkan, tidak ditakjilkan, tidak dicepatkan. Di sini ada satu faedah yang kita ambil, kita boleh ambil, iaitu Allah SWT kata Nabi SAW arada. Arada maknanya mengkendaki, menginginkan. Arada irada. Jadi Allah SWT mempunyai sifat, dia mengkendaki. Ya Tuhan kita ni, dia ada kehendak. Cuma kehendak Allah SWT itu sesuai dengan zatnya yang maha suci. Sifat kehendaknya itu sesuai dengan zat Allah SWT yang maha suci daripada segala kekurangan, ketidaksempurnaan. Jadi ini mengibatkan sifat yang hampir tak ada silap di kalangan orang Islam tentang sifat Allah SWT yang agung ini, iaitu iradah, kehendak Allah SWT. Saya cakap hampir tak ada silap. Sebab ada orang Islam kata Allah SWT tak ada kehendak. Kalau ada kehendak, nanti dia dah sama macam makhluk. Manusia ada kehendak, betul lah? Kehendak ni, kehendak itu. Jadi mana boleh Allah ada kehendak dah sama macam kehendak manusia. Jadi mereka katakan Allah tak ada kehendak lah. Tenang. Tak sama macam manusia. Kalau tak ada kehendak, apa implikasinya? Manusia tak ada kehendak. Tak ada kehendak tu hidup ke tak hidup? Tak ada guna dia hidup ke tak ada kehendak apa-apa. Semua telah ditetapkan, betul tak? Robot ada kehendak lah, robot. Tak ada, komputer tak ada. Awak letak apa program dia jalan macam tu. Kehendak dia sendiri, Allah Alam, saya tak tahu, tak ada pun. Jadi benda-benda yang tak hidup saja yang tak ada kehendak, dan Allah SWT hidup. Dia wujud, dia hidup. Jadi di sini Allah SWT mesti mempunyai kehendak. Dan Nabi SAW pun dah kata dalam hadis ini dia ada kehendak. Cuma kehendaknya itu tak sama macam kehendak manusia. Kehendak manusia kadang-kadang dia dapat, kadang-kadang dia tak dapat. Kehendak itu nak di macam-macam. Dia nak datang awal hari ini, lambat juga. Keluar macam mana punya keluar pun sangkut jam tu sana sini, lambat juga. Tapi kehendak Allah SWT boleh selitih tak? Tak boleh. Allah kalau kehendak mesti jadi. Walaupun semua makhluknya, semua jin-jinnya, manusia-manusianya kehendakkan selain daripada yang Allah hendak, Allah pun kehendak yang akan berlaku. Itu dia. Kalau kita semuanya nak kasi hidayat kepada seseorang yang Allah SWT tak nak kasi hidayat, boleh tak kita kasihkan hidayat kepada dia? Tak boleh. Tak boleh. Kita syafaat macam mana pun, Allah kalau tak kehendakkan dia dapat hidayat, dia takkan dapat hidayat. Dan sebaliknya, kalau semua jin, malaikat, manusia dan apa juga makhluk, kalau mengkendakkan untuk seseorang tu sesat, Semua tak suka dengan dia ni, geram dengan dia, dia macam-macam masalah dengan kita ya. Kita hentam, kita laknat lah apa semuanya, tetapi Allah SWT kendaki untuk dia, dia dapat hidayat, dia dapat hidayat, kendak Allah SWT yang yang berlaku. Nah, itulah bezanya kendak Allah SWT itu. Bukankah itu sifat yang agung? Bukankah itu sifat yang mulia? Macam itu punya Tuhan lah yang patutnya, yang kita nak sembah. Baik. Dan saya katakan alhamdulillah, mazhab-mazhab di dalam akidah, di dalam bab akidah, di kalangan orang Islam kebanyakan yang mengatakan Allah SWT mempunyai kehendak. Baik, melainkan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi Allah mempunyai kehendak. Kemudian Allah SWT boleh mengkendaki kebaikan dan boleh mengkendaki kejahatan. Itu lainnya kehendak Allah SWT, iaitu ia bersifat mutlak. Kehendak yang bersifat mutlak, absolut, tak ada hadnya. Kehendak kita mesti ada hadnya, mesti ada batasnya. Tapi tidak ada had untuk kehendak Allah SWT. Cuma Allah SWT bukan ada satu sifat ni aja. Dia ada sifat-sifat lain. Allah punya kehendak itu dalam waktu yang sama, Allah SWT itu maha bijaksana, hakimun, alimun, maha mengetahui. Jadi tak akan dia melakukan sesuatu dengan tanpa kebijaksanaan, hikmah. Tanpa hikmah, hikmah tu maknanya semua benda tu pada tempatnya, dilakukan pada tempatnya, pada waktunya, pada orangnya, pada tempatnya lah. Tempat tu lebih umum daripada sekadar tempat. Itu hikmah Allah maha, maha bijaksana. Jadi itulah kita katakan Allah bersifat raja, bersifat maha kuasa atas segala-galanya, dia mempunyai kehendak. Jadi bila kita faham ni, kita tak susah-susah nanti. Bila kita nampak ada orang kenapa miskin sangat, ada orang kenapa cacat sangat, ada kan? Jadi kita dah reba pasal ni adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang boleh bantah apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki. Kemudian Nabi SAW berkata lagi, inna 'izamal jazaa'i, sesungguhnya besarnya suatu balasan. Kali ini balasan ni maknanya adalah balasan ganjaran. Sebesarnya ganjaran itu ma'a'izamil bala'i, beserta dengan besarnya balak. Balak pun bahasa kita juga. Balak maknanya apa? Musibah. Besarnya musibah, besarlah ganjarannya. Ni hadis ni Nabi SAW kata, besar musibah kita terima, besar pahala yang kita akan dapat. Jadi jangan kita sedih sangat, marah sangat kalau dapat musibah. Kemudian musibah tu besar, lagi besar, lagi kita harapkan besarnya ganjaran. Jadi itu petanda baik untuk orang-orang yang beriman. Dia selalu positif apabila menimpa apa-apa kesukaran. Mula-mula dia sabar, kemudian dia mengharapkan ganjaran. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila dia mengkendaki kebaikan, apabila dia mencintai sebuah kaum, maka niscaya dia akan menguji mereka. Uji. Dan sebelum ni kalau awal kitab sabar ni, kita pernah baca jenis-jenis ujian yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya kan. Walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi, akan kami uji kamu dengan sedikit daripada al-khawf, daripada ketakutan, wal-ju'i, kelaparan, wa nafsin minal amwali wat tamarat, dan kekurangan di dalam harta benda dan buah-buahan. Wabashiril sabirin, dan berilah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibatun, orang-orang yang apabila ditimpa kepada mereka musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga kami daripada Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi Allah bila puji satu kaum ni, kaum ni maknanya sekumpulan orang asalnya. Tapi mesti ke sekumpulan orang? Jawabnya tidak. Walaupun satu orang, satu orang tu pun boleh masuk dalam dalam makna ataupun kalimah kaum. Dia akan uji kita. Ujian itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini payah ni ya, nak faham. Mesti jangan tengok yang depan sajalah, yang zahir. Ni kita dah pernah terangkan. Tengok yang sebaliknya selepas tu. Sebab Allah SWT inginkan daripada ujian yang susah ni, daripada musibah yang ditimpakan ke atas kita ni, dia nak kasih kita pahala. Lagi banyak musibah tu, lagi besar pahala Allah nak kasih. Jadi faman radiya, siapa yang reda, falahu reda, siapa yang reda menerima musibah ini. Ha, ini kita dah pernah terangkan tentang sifat reda. Sabar makna, sabar yang wajib, reda tak wajib lagi. Tapi kalau awak sampai reda, maknanya terima musibah, tak terima musibah, sama aja, tenang aja kan. Maka awak akan dapat reda, falahu reda. Yang ini keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah dah reda pada kita, apa lagi yang kita nak? Allah dah reda, dah tak payah nak tanya-tanya tentang habis syurga macam mana, habis yang itu macam mana, habis yang ini macam mana, naik darajat macam mana. Dah tak payah lagi lah. Sebab kalau dah reda, semua dapat. Wa ridwanun minallahi akbar, dan keredaan daripada Allah SWT lagi besar, paling besar. Itu dalam banyak surah. Surah Ali Imran ada Allah sebutkan tentang nikmat-nikmatnya, syurga, tahtiyal anhar, khalidina fiha, wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Kemudian wa azwajum mutahharan, dan pasangan-pasangan yang disucikan, wa ridwanun minallah, akhir kali, dan keredaan daripada Allah. Jadi keredaan kalau kita dapat, kita dah dapat yang lain-lain. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa man sakhita falahu sakhtu, ataupun falahu sakhtu. Siapa yang murka, siapa yang marah, siapa yang tidak reda, maknanya maka dia dapat ketidakredaan, dia dapat kemurkaan. Nah, itu dia. Jadi di sini ada dua golongan apabila menerima musibah. Satu yang reda, dia dapat keredaan Allah. Ada lagi satu golongan yang akan marah-marah, yang tidak reda. Maksud dekat sini bukannya maknanya dia tak suka lah, tapi maknanya dia marah. Ha, kita dah terangkan juga tentang hati kita tu kadang tak suka terhadap musibah tu. Tapi yang maksud dekat sini dia marah-marah. So, benci sangat. Jadi yang itu Allah akan memurkainya. Hadis ni dibacakan Imam Tirmizi. Dia kata hadis ni hasan. Imam Tirmizi ni salah satu daripada ulama hadis. Dia imam masyhur. Dan dia salah seorang daripada anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga anak murid Imam Bukhari. Dia selalu katakan, berkata Muhammad bin Ismail, yang ni Al-Imam Bukhari, begini, begini, begini. So, dia anak murid Al-Imam Bukhari. Dan dia juga anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata hadis ini hasan. Hasan ini hampir macam sahih lah. Hampir macam sahih. Ada lima syarat untuk jadikan satu hadis ni hadis sahih. Dia dah penuh lah. Empat syarat, satu je dia tak penuh. Sebab tu dia jadi hasan. Yang dia tak penuh tu sikit aja. Kalau perawi-perawi untuk hadis sahih ni, dia punya hafalan kan, dia punya hafalan mesti 90% ke atas. Orang yang hadis hasan ni bawah 90%, ha, 80, 70 ke, ha, 60 ke, hafal juga tu. hafal juga, tetapi dia kurang sikit je. Sebab tu dia jatuh jadi hasan. Bukan maknanya dia tak hafal. Sebab itu nak cari hadis hasan kat kitab-kitab, senang ke susah? Susah nak cari. Tak ada satu buku hadis hasan aja. Tapi awak boleh jumpa banyak buku hadis sahih aja. Hadis hasan aja susah nak cari. Kenapa? Pasal nak tetapkan, nak katakan bahawa satu perawi ni hafalan dia tak berapa macam sahih tu kan susah. Perlukan ijtihad. Susah kan nak sampai kepada satu kita nak katakan perawi yang hafalan dia tak sebegitu. Awak perlu kenal pada perawi tersebut dan sebagainya. Jadi itu perkara yang susah. Sebab tu tak ada buku hadis hasan, semuanya hadis hasan. Tapi hadis sahih ada. Jadi hadis hasan ni sebenarnya ijtihad saja. Kebanyakan hadis hasan ni hadis sahih. Hadis sahih sebenarnya. Mungkin ada orang lain kata dia hadis sahih. Sebab tu Imam Tirmizi dia ada lagi satu istilah, namanya hadis hasan sahih. Apa tu hasan sahih? Takkan hafalan dia boleh dua? Boleh bagus sangat, boleh kurang sikit. Mana boleh kan? Kalau hafalan tu bagus, bagus lah. Kalau kurang, kurang kan? Maknanya ada ulama' kata perawi ini dia punya hafalan orang-orang sahih. Ada pula orang kata hafalan dia kurang sikit. Jadi dia kombinkan hadis hasan sahih. Itu maknanya. Ataupun hadis hasan sahih ni maknanya dia ada dua ataupun lebih riwayat. Yang satu ni riwayat ni sahih. Yang riwayat yang ini perawi-perawinya kurang sikit. Jadi kombinkan dia jadi hadis hasan sahih. Imam Tirmizi lah orang yang pertama, imam yang pertama yang keluarkan kaedah ni ataupun istilah ni, hadis hasan sahih. Begitu juga hadis hasan dipopularkan oleh Imam Tirmizi yang kita faham sekarang. Orang dulu awak tak jumpa hadis hasan. Sebelum Imam Tirmizi awak tak jumpa hadis hasan. Kalau orang cakap hasan semuanya sahih. Bukan hasan yang zaman sekarang ni yang hafalan kurang. Kalau Imam Ahmad cakap, Imam Syafi'i cakap hadis ni hasan, awak jangankan dia hasan macam ni. Dia sebenarnya sahih. Imam Tirmizi datang baru dia haluskan lagi dihaluskan lagi istilah tersebut. Tapi kalau sekarang awak cakap hasan, awak pakai yang Imam Tirmizi ni istilah ke yang pakai dulu punya? Awak mesti pakai yang Imam Tirmizi ni. Pasal sekarang ulama-ulama hadis dah puas, dah kata orang tu dah macam sepakat guna pakai istilah Imam Tirmizi. Jangan pula awak cakap hasan maknanya sahih. Orang kata awak tak belajar hadis betul-betul lah ni. Tapi kalau awak baca buku-buku lama, ulama-ulama lama dia cakap hasan, awak jangan ikan hasan Imam Tirmizi punya. Dia adalah hasan yang dulu punya, maknanya sahih. Jadi hadis ini sebenarnya hadis sahih insya-Allah. Satu lagi perkara. Imam At-Tirmizi ni bila dia cakap satu hadis ni hadis hasan, mesti ke dia hasan? Di kalangan ulama lain mesti ke? Tak mesti. Kadang-kadang hadis dia yang dia cakap hasan tu dhaif, lemah lah. Macam mana boleh gitu? Jawab kita, Imam At-Tirmizi dia hukumkan sebuah hadis tu hasan ataupun tidak ikut ijtihad dia, ikut apa yang dia tahu. Okey. Jadi dan dia pula ni Imam At-Tirmizi ni terpaksa cakap ni, bukan nak cakap apa kekurangan ni ilmu . Walaupun ni bab apa ni, hukum hadis ke faedah hadis ke, tetapi nak cakap pasal ilmu hadis sikit. Imam Tirmizi ni di kalangan ulama-ulama hadis yang lebih digelari sebagai ulama jarh wa ta'dil, yang hukum-hukumkan perawi-perawi hadis ni, kalau kita bahagikan ulama-ulama jarh wa ta'dil ni secara rambang, ada satu yang pertengahan, orang-orang mu'tadil, mu'tadilun. Lepas tu ada yang syadid, mutasyadidun, yang keras. Lagi satu ulama hadis, dia mutasahilun, dia ringan. Ulama manusia kan. Jadi Imam At-Tirmizi ni di bawah mana punya ulama jarah wa ta'dil? Yang tengah ke, yang keras ke, yang ujung tu, yang lemah sikit, ha, yang ringan. Dia yang lembut, ha, dia yang lembut sikit. Dia lebih kurang aja. Ha, dia lebih kurang. Bukan maknanya dia lebih kurang tu dia sengajalah, eh? Dia sengaja yang apa tu, yang lemah pun dia cakap hasan, tidaklah. Maknanya dia punya hukum dia tak berapa anu sangat. Jadi dia termasuk dalam mutasahilun. Dia imam ni tapi dia ada juga di dalam bab mutasahilun. Jadi sebab itu awak tak boleh ambil 100% hukum Imam At-Tirmizi dalam hadis. Kalau dia berkenaan dengan hadis hasan ke sahih. Kalau berkenaan dengan hadis dhaif, ambil dia je, jangan takut. Pasal dalam bab dhaif dia orang yang tengah. Ha, boleh ambil. Bab yang apa ni, yang orang yang penyakit ni sikit, yang baik ni, yang hasan ni, dia ada ringan sikit. Jadi apa kita nak buat? Kalau Imam Tirmizi kata hadis hasan, cek dengan ulama-ulama jarah wa ta'dil yang lain. Yang mana satu nak cek? Yang sama kategori dengan dia ke kategori lain? Cari kategori lain. Cari yang mana? Yang keras ke yang tengah? Yang tengah kalau boleh. Yang tengah. Ini Bukhari cakap apa? Siapa tu orang-orang yang kat tengah? Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, itu orang yang tengah. Mutadilun. Dan lain-lain lagi, eh. Yahya bin Ma'in kata orang tu ada yang keras dan sebagainya. Ada ulama-ulama yang macam itu. Dia ada kumpul-kumpulkan. Bukanlah maknanya kita ni terror sangat, kita bagus sangat, kita nak apa ni, grup-grupkan orang, eh, label-label orang. Tetapi yang cakap ni pun ulama, ulama hadis seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama imam dah. Dia dah kata orang tu, dia dah research habis-habis lah. Ulama ni macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Jadi kita terpaksa bahagikan. Sebab tu ulama sendiri bila dia dengar ulama ni, ulama lain ni keluarkan hukum terhadap perawi ni, dia tak setuju. Dia kata dia tu, dia gini, dia keras sikit. Dia tu sebenarnya macam ini je, dia tak sebenarnya macam tu. Sebab tu bila awak jumpa Al-Imam Al-Bukhari, dia kata hadis ini mungkar, ataupun mungkarul hadis, perawi ini mungkarul hadis. Wah, awak baik jauhkan diri daripada hadis macam tu. Sebab mungkarul hadis tu, dan orang yang tengah ni macam Imam Bukhari ni, bila dah cakap, maknanya dia lemah lah tu, tak boleh pakai. Ini kalau kita nak pakai nanti, nak apply nanti, bukanlah macam kita apply macam ulama apply, eh. Kalau awak baca dalam kitab Fadilat Beramal pada malam sekian, berkata Al-Imam Al-Bukhari, perawi ini mungkarul hadis ataupun matruk, ditinggalkan, itu dah macam hadis palsu lah sudah. Hadis ni dah macam hadis palsu. Jadi kita tinggalkan lah. Pasal orang yang tengah cakap, okay. Tapi kalau orang yang mutasyadid cakap hadis ini mungkar apa semuanya, macam Imam Nasa'i. Tahu Imam Nasa'i? Ha, dia kategori mana? Syadid. Sikit aja dia tak kasi can. Tak boleh pakai. Ha, ni Imam Nasa'i. Jadi kalau dia yang kata, oh tak boleh lah, dia syadid, jadi awak ambil yang tengah. Dan semuanya ada dia punya faedah. Nak terangkan panjang, tapi demikian lebih kurang. Hadis pun hasan. Jadi kalau awak pernah baca buku Imam Tirmizi, ada kitab Sunan Tirmizi, dan dia tak ada tahqiq, tak ada komentar apa-apa daripada ulama, maka awak hati-hatilah dalam bab ni. Macam Bahrul Mazi kan, ada kitab Imam Tirmizi ni semua kan, maka ada hadis al-sahih lah, hadis hasan dan sebagainya. Tak semuanya sahih, tak semuanya hasan. Ada kat situ lemah juga, eh, lemah. Sengaja ke tak sengaja dia? Mestilah tak sengaja. Ijtihad. Jadi bila kita apa ni, kaji lagi, bukan maknanya kita tak hormat kepada ulama, kita pandai-pandai dan sebagainya. Pasal kita ambil pandangan, kata orang tahu apa, second apa, second opinion lah, pendapat kedua. Tu maksud dia, bukan kita punya pendapat. Jadi kita bandingkan antara ni, bukan ikut hawa nafsu pun. Pasal ini memang dalam kaedah, dalam apa ni, menghukum hadis. Jadi penjelasan, segala urusan ada di tangan Allah, dan atas kehendaknya Kerana Allah SWT berfirman, Allah Maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Jadi tempat lain Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia tidak lepas dari kesalahan, kemaksiatan dan mengurangi kewajipan. Jika Allah menghendaki hambanya menjadi baik ataupun kebaikan, maka Dia akan menyegerakan siksaan untuknya di dunia, baik pada hartanya. Macam mana disiksa ke hartanya? Diambil sebahagian daripada hartanya. Macam mana tu? Sama ada kalau harta yang apa ni terbakar ke apa ke, kena curi ke, ataupun tak ada apa ni, kita katakan tak ada berkahnya dan sebagainya, itu kemungkinan satu siksaan Allah Taala. Ataupun pada keluarganya, jiwanya sendiri, ini sakit keluarganya ataupun jiwanya sendiri sakit dan sebagainya, atau pada seseorang, ataupun mati, atau pada seseorang yang memiliki hubungan erat dengannya di dunia. Ini sebagaimana hadis yang kita seperti hadis yang kita pernah baca sebelum ini. Allah ambil orang yang Dia sayang. Yang jelas Dia akan menyegerakan siksaan baginya. Kerana siksaan itu dapat menghapus dosa. Dan jika siksaan itu disegerakan dan dengannya Allah menghapus dosa-dosa itu dari seorang hamba, berarti Allah telah meringankannya dan dia tidak mempunyai dosa. Kerana musibah dan ujian itu telah membersihkannya dan Allah telah membuang dosa-dosa itu darinya. Jadi satu penyucian untuknya. Seseorang akan mengalami kesulitan dalam menghadapi kematian jika pada dirinya masih ada satu atau dua kesalahan. Kecuali jika dia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Dengan demikian ini merupakan nikmat, kerana azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Jadi tak apalah kena azab, kena seksa dekat dunia, sebab kita yakin bahawa azab kat dunia tu lebih ringan daripada azab kat akhirat. Sikit punya azab kat akhirat, api yang kecil macam potong rokok kat akhirat dah tentu tak sama dengan potong rokok kat dunia. Api dia, tapi orang hisap. Banyak kita dapati bahawa azab Allah SWT lebih besar lagi. Orang yang salam, wanita yang bukan mahram, ya, apa hukuman dia? Kata Nabi SAW, lebih baik dia, dia pegang apa? Paku ataupun besi. Besi daripada api lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan, yang bukan mahramnya. Hari raya tak hari raya, ada syahwat tak ada syahwat, mana ada beza? Ada syahwat ke tak ada? Tak ada syahwat. Tak maknanya alah ni apa ni, dah biasa lah, kawan biasa, kupu ke apa, dah tak ada syahwat lagi, ipar ke apa semuanya, misalnya tak ada apa-apa, tak ada syahwat. Ataupun orang tua misalnya dah tak ada syahwat, mana tak boleh pegang ke tak boleh? Tak boleh pegang. Habis ustaz, kalau pakai sarung tangan boleh tak? Boleh? Allah. Kita cakap kalau tak batal wuduk, kita kata tak batal wuduk lah. Pasal batal wuduknya kan? Tapi pasal menyentuhnya, kita katakan dia tak macam sentuh yang yang tidak berlapik, tapi tetap haram. Tetap haram. Sebab indah, yakni sebab diharamkan, bukan pasal batal wuduk, tak batal wuduk ke? Apa sebabnya diharamkan kita menyentuh wanita yang bukan mahram? Pasal? Pasal syahwat. Pasal perkara yang boleh bawa kepada kepada maksiat lebih besar, iaitu zina dan sebagainya. Jadi itu semuanya ditutup. Sebab tu tak kira dia ada syahwat ke tak ada syahwat ke dan sebagainya, semuanya diharamkan. Itu asalnya. Tetapi kadang-kadang bila pergi mana kedai ke apa kan, tukar duit ke apa kan, terpegang dan sebagainya, haram tak? Jawabnya tak, tak haram lah, dah terpaksa ke, kadang-kadang tak sengaja ke, tak sengaja. Yang kita tengah bincangkan adalah perkara yang sengaja ambil apa ni, ijil eh? Eh, nak salam, lepas tak salam orang mau tengok, nak ambil gambar semuanya. Jadi dekat sini balik kepada iman, ilmu dan iman. Ini tak menjadikan kita orang-orang Islam yang melampau. Tak ada, orang tak cakap kita melampau. Yang cakap kita melampau, tanpa dia yang melampau. Kita tak faham. Ini adalah nak mengamalkan Islam. Ini tak ada apa-apa pun. Ini tak bermaknanya kita ni tak sosial ke, kita ni tidak, kita katakan tidak boleh bercampur dengan orang dan sebagainya, kita ni semacam ke kan. Tak ada. Ialah perkara yang asas. Masalah dia zaman ni, dunia ni, manusia ni yang dah jauh daripada fitrahnya. Patutnya macam gini. Patutnya orang ada sifat cemburu, ada sifat ini dan sebagainya, ada hubungan-hubungan tertentu antara lelaki dan perempuan. Tapi manusia dah berubah. So, kita ni terdedah dengan budaya yang bukan-bukan. Sebab tu dah lain. Dah tak sama lagi. Sebab tu kalau kita pergi dekat budaya-budaya yang lebih masih terpelihara lagi, kita dapat perkara ini masih perkara biasa. Tapi keadaan telah berubah. Jadi macam mana? Awak mula-mula amalkan dia lah apa yang awak tahu. Makin lama makin ramai. Jadi mudah-mudahan awak yang boleh ubah. Tapi kalau awak tak boleh ubah, tak boleh ubah juga. Saya tahu di bagian budaya tu susah sikit eh. Nyonya-nyonya ni semua dia nak salam kan. Susah. Memang kat negeri-negeri kawan kita tu kan banyak ni. Memang masalah. Banyak bukan orang Cina kat sana eh. Jadi ini budaya lah, dia berbeza. Jadi kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Akan tetapi jika Allah menghendaki hambanya menjadi jelek, Allah akan membiarkannya, memberinya nikmat dan menjauhkan bencana darinya sehingga dia lalai dan bergembira dengan kegembiraan yang tercela atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ini sama ada untuk individu ataupun kumpulan. Wah, dia tak ada apa-apa. Orang semua kena eh. Masalah sana musibah sini, macam-macam kegejatan dan sebagainya eh. Ha, gawat-gawat sana, gawat-gawat sini, dia tak ada apa-apa. Dia bagus saja. Santai itu adalah tangguhan daripada Allah Subhanahu Taala supaya diambil pada hari kiamat kelak. Dia jangan tutup-tutup. Dalam keadaan seperti itulah dia akan bertemu Tuhannya, iaitu ketika dia bergelimang dengan dosa-dosanya sehingga di akhirat dia akan disiksa. Jika kamu melihat ada seseorang yang sangat berani melakukan kemaksiatan dan Allah menjauhkannya dari ujian serta memberinya nikmat yang banyak, maka ketahuilah bahawa Allah menghendakinya menjadi orang yang sengsara kerana Allah akan mengakhirkan siksanya, sehingga kerananya Allah mengazabnya pada hari kiamat. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini bahawa sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian, iaitu jika ujiannya besar maka besar pula pahalanya, jika ujian itu ringan maka ringan pula pahalanya, jika ujian itu berat maka berat pula pahalanya, kerana Allah lah yang memberikan kemuliaan kepada manusia. Jadi walaupun demikian, kita faham Allah yang berikan besar ke, berat ke, ataupun ringan atau kecilnya sesuatu ujian, jangan minta diuji. Jangan minta diujilah. Saya teringat ada satu orang yang kunung dan sucikan diri dia daripada dosa-dosa lah. Dia nak jadi orang yang pure lah, holy lah, suci kan. Nak capai status yang tinggi lagi. Dia minta Allah SWT supaya seksa dia sekarang, supaya uji dia. Dia minta Allah SWT uji dia kat dunia ni. Na'udzubillah. Jadi di dalam cerita-ceritanya, dia diuji sampaikan dia tak boleh apa ni, ada masalah dalam apa ni, pembuangan pundi kencingnya tu, dia sakit teruk, dan itu ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Dia tak boleh tahan, dia tak boleh tahan. Misal kamu tu dah tak boleh buat, pasal dia tak boleh keluar, mana-mana dia pergi bersifat, dia kena uji dengan soalan tibbaul. Jadi itu kesilapan dalam nak mencucikan hati ni, pun mesti ikut caranya lah, ikut cara yang ditunjukkan dia Rasulullah SAW. Masalah tak suruh kita minta-minta benda macam ni ke lah. Kita disuruh untuk Allah SWT bersihkan kita daripada dosa. Ha, jangan minta diuji, minta dicerita dan sebagainya dan seterusnya. Kadang-kadang ada orang faham macam itulah yang bagus, eh? Kalau ada kumpulan diajar macam itu dan sebagainya, ni hati-hati lah, eh? Ini bukan ajaran daripada ajaran Islam. Kita ada perkara yang diada-adakan dalam Islam. Apa yang ada-adakan dalam Islam tu mesti ketolak ni, sebab dia kesesatan. Dia sesat. Satu kesesatan ni tak boleh dapat hidayah. Macam mana nak cuci kan dosa dengan cara macam tu? Jadi kalau baca buku-buku kan tentang orang-orang nak buat benda-benda macam ini, kita tahulah ini dah silap. Jadi ada disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang yang nak capai tazkiyatun nafs ni dengan cara-cara yang bukan-bukan seperti ini, eh. Jadi dia tak faham hadis lah. Baik kita belajar ni kan, nak dapat kefahaman dalam agama kan. Tak, hadis ini tak jawab macam tu. Semua itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kena, kita sabar, itu je. Bila tak kena, kita takut, itu je, bukannya minta ujian. Takut, eh? Jadi kita antara mengharap dan takut. Baik, jika dia menguji mereka dengan kesulitan, maka dia akan menggantinya dengan pahala yang besar. Dan jika musibah itu ringan, maka ringan pula pahalanya. Jadi kita kadang-kadang kesian-kesian, ya, orang yang kena musibah itulah, inilah, lepas satu-satu dan sebagainya, betul lah. Hilang anak, lepas tu hilang apa suami, lepas tu ini pula, lepas tu ini pula dan sebagainya. Sedih-sedih, rupa-rupanya nanti ada dapat pahala yang amat amat besar. Kita nak kena jealous pun ada sepatutnya, ya. Ha. Tapi jangan harapkan kita yang kena lah. Ha, maksudnya, wah, dia, kita kasih dia galakkan, kasih dia harapan dan sebagainya. Allah mungkin akan, Allah tentu akan membalas akan musibahnya itu. Baik, apabila Allah SWT mencintai suatu bangsa, maka Allah menguji mereka sehingga siapa saja yang reda, maka Allah akan meredainya, dan siapa saja yang murka, maka Allah akan memurkainya. Ini adalah kabar gembira bagi seorang mukmin, kerana jika dia diuji dengan satu musibah, maka dia tidak mengira bahawa Allah membencinya. Tapi bisa jadi ini merupakan tanda kecintaan Allah terhadapnya. Di antara tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah mengujinya dengan musibah. Jika orang itu reda dan sabar serta mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan keredaan dari Allah. Tetapi jika dia marah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Dalam hadis ini ada anjuran bahawa manusia harus bersabar dalam menghadapi musibah sehingga Allah memberikan keredaan kepadanya. Wallahul muwaffiq. Jadi jelas apa ni akan makna hadis ini. Jadi insyaAllah ini yang tempat kita apa ni, kita carahkan dalam untuk waktu isyak minggu depan macam biasa. Berapa bulan? Jadi 1, 7 macam 8 hari bulan. Saya tak ada kelas pada daripada 18 hingga 23 hari bulan yang saya baik qulu qawli hadza taqwallahu alazim li wa lakum isair mu'minin wa mu'minat innahu ghafurur rahim subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.